Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-9 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang nikmat dan azab kubur, bagian yang pertama. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya azab dan nikmat kubur. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman meskipun belum atau tidak mengetahui hakikat caranya. Kata kubur di sini adalah kebanyakan atau keumuman dan bukan merupakan pembatasan. Artinya, seseorang akan tetap mendapatkan azab atau nikmat kubur kalau memang dia berhak, meskipun dia mati dalam keadaan tenggelam atau terbakar sehingga menjadi abu atau dimakan binatang buas dan lain-lain. Tentunya dengan cara yang Allah ketahui. Dalil adanya azab kubur di dalam Al-Quran di antaranya adalah firman Allah SWT tentang orang-orang munafiqin, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan mengazab mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah 101. Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, azab yang pertama adalah di dunia, dan azab yang kedua adalah di kubur. Di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu yang panjang, yang menceritakan tentang fitnah, nikmat dan azab kubur, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idhu billahi min azabil qabr." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan juga yang lain. Hadis-hadis tentang azab kubur termasuk mutawatir menurut para ulama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.